Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kitab Zadul Qari, dan kita telah mempelajari macam-macam waqaf yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Ya, waqaf yang dibolehkan ada tiga: waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan yang terakhir waqaf yang tidak dibolehkan adalah waqaf qabih atau waqaf akbah. Nah, dan di sana masih ada jenis waqaf yang lain, ya, yang mana dua waqaf ini yang terakhir, yang lainnya dipraktekan ketika kita dirosah, ketika kita belajar. Ini yang pertama, waqaf intidhari, menunggu maknanya. Waqaf intidhari ini dipraktekan ketika seseorang membaca dengan beberapa riwayat atau qiraah. Seperti ia membaca dalam surah Al-Baqarah, berhenti pada satu ayat, ya, kemudian ya dia membaca ayat tadi diulangi lagi dengan riwayat yang lain, ya. Nah, ini waqaf intidhari menunggu, ya, perpindahan satu riwayat kepada riwayat yang lain. Maka waqaf yang seperti ini, ya, ia boleh berhenti pada kata tertentu, kemudian dia mengulang kata tersebut dengan qiraah atau riwayat yang lain yang dikehendakinya sebelum meneruskan bacaan kembali. Nah, karena tak kalah seorang mengambil sanad Al-Quran, ya, di sana ada sebagian yang mengambil sanad Al-Quran dengan satu riwayat, ya, selesai hafaz, kemudian riwayat yang lain. Ada juga dengan jamak, menggabungkan langsung 10 qiraah, ya, menggabungkan langsung 10 qiraah, ya, dan hal ini, ya, jelas tatkala seorang menggabungkan langsung 10 qiraah, maka akan terjadi yang namanya waqaf intidhari, ya, waqaf berhenti, ya, dalam satu ayat untuk berganti kepada riwayat yang lain. Wallahu a'lam. Jenis yang kedua adalah ikhtibari, ya, waqaf ujian, yang mana waqaf ini adalah waqaf dengan perintah seorang guru kepada muridnya dengan tujuan menguji kemampuan murid dalam mewaqafkan bacaan. Nah, waqaf ini biasanya berkaitan dengan pembahasan rosem seperti ta'ut ta'nif yang tidak ditulis dengan tulisan ta' marbutoh, maktu' mausul, ya, kemudian huruf zawaid dan huruf-huruf yang mahdhuf, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka dua jenis ini, waqaf intidhari dan ikhtibari, ya, boleh berhenti di mana atau di kata mana saja. Nah, karena dipraktekan hal ini dirosah untuk atau saat seseorang itu belajar. Nah, agar tahu, ya, mana waqaf yang tepat atau bagaimana cara mewakafkan bacaan yang tepat. Nah, kemudian setelahnya adalah membahas tentang wakaf pada beberapa kata, ya, yang mana berbeda dalam rosemnya. Terkadang ditulis demikian, terkadang ditulis yang lain, ya. Seperti pada jenis yang pertama di sini, wakaf pada ta'ut ta'nits. Ta'ut ta'nif pada isim biasanya ditulis berupa huruf H yang ada titik di atasnya, dua titik di atasnya, yang lebih kita kenal dengan ta' marbutoh. Sedangkan ta' dalam bentuk aslinya, bentuk ta' yang asli itu disebut dengan ta' mabsutoh. Nah, dan di dalam mushaf ada beberapa isim yang ditulis dengan ta' marbutah, di satu tempat dan ditulis dengan ta mabsutah di tempat-tempat tertentu, ya, di tempat-tempat yang lainnya. Nah, contoh seperti kata rahmah. Ya, rahmah. Dalam suatu ayat ditulis dengan ta marbutah. Ya, bisa antum lihat. La taqnatu mir rahmatillah, mir rahmah. Ditulis dengan ta marbutah. Dalam ayat yang lain ditulis dengan ta mabsutah. Ya. Ulaika yarujuna rahmatallah, rahmat. Ya, dengan ta mabsutah. Demikian pula lafaz ni'mah. Ya. Ni'mah ya, terkadang ditulis dengan ta marbutah seperti dalam firman Allah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ni'mah dengan ta marbutah. Dan terkadang ditulis dengan ta mabsutah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ni'mat dengan ta. Nah, cara mewakafkan bacaan pada kata yang berakhiran ta mabsutah, ya, ta yang asli bentuknya adalah dengan ya ta tadi disukun, ya, rahmata antum sukun, ulaika yarujuna rahmat wadhkuru ni'mat, demikian ya cara membaca ya tulisan ta ta'nits yang berbentuk ta mabsutah atau ta yang asli. Namun jika ta ta'nits ini bentuknya adalah ta marbutah, yakni huruf yang berbentuk ha di atasnya ada titik dua, ya, maka dibaca dengan ha sukun. La taqnatu mir rahmah. Tidak mir rahmat, tidak demikian. Wadhkuru ni'mah. Ya, demikian. Nah, kalau bentuknya ta marbutah dibaca dengan ha sakinah, ya ha yang sukun. Kalau bentuknya ta asli, maka dibaca dengan ta yang sukun. Nah, ini pembahasan rasm pada jenis yang pertama yakni ta'u ta'nif. Kemudian yang kedua maqtu' dan mausul. Nah, di antara kaidah dalam waqaf yang benar adalah tidak bolehnya berhenti di tengah kata yang bersambung secara rasm atau tulisan. Oleh karena itu para ulama memberikan perhatian dalam menjelaskan lafaz-lafaz yang maqtu' yang terpisah atau lafaz-lafaz yang mausul yang bersambung dua kata namun disambung ya, sehingga ya, terlihat satu kata. Jika dua lafaz tertulis dalam mushaf secara bersambung yakni mausul, maka waqaf hanya boleh dilakukan pada akhir lafaz yang kedua. Contoh ya lafaz wa allawis, wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya, wa allaw. Ya, di sini aslinya dua lafaz atau dua kata. Yani an dan law. Ya, namun pada ayat ini ditulis dengan ya mausul bersambung. An dengan law-nya. Wa allaw. Sehingga bolehkah kita berhenti pada kata an-nya? Ya, tidak dibolehkan. Ya, yang boleh adalah berhenti pada akhir kata yang kedua yaitu apa? Law. Wa allaw. Demikian pula fa illam. Ya, ini aslinya dua kata. Fa in dan lam. Ya. Kalau kita dapati kata yang bersambung ini mausul, dua kata yang bersambung, maka ya yang dibolehkan berhenti pada kata yang keduanya. Fa illam, tidak boleh berhenti pada fa innya. Karena di sini kondisinya dua kata ini sedang mausul atau bersambung. Bisa ma, ya bisa dan ma, ini dua kata yang berbeda. Ya, namun pada kata ini, pada ayat yang seperti ini, ya disambung katanya bisa ma. Ya, maka tidak boleh berhenti pada bisanya. Nah, yang dibolehkan berhenti pada bisa ma, ya ma-nya. Nah, namun jika dua lafaz tadi tertulis maqtu' terpisah dalam maka dalam kondisi darurat boleh berhenti pada akhir kata yang pertama, seperti an dan lau dipisah. Ya, boleh antum berhenti pada kata annya. Fa'in dan lamnya dipisah, maka boleh berhenti pada kata fa'in. Fabi'sa dan ma'nya terpisah, maka boleh berhenti pada kata yang pertama, yakni fabi'sa. Tentunya jika hal ini dalam kondisi darurat seperti habis nafas, ya, seorang bersin, batuk, namun tatkala dia ikhtiari memilih, ya, karena pilihan sendiri, maka kalau berhenti pada fabi'sa, fa'in, an, ini kurang tepat pula, ya, termasuk waqaf yang kurang tepat. Nah, demikian pula jika huruf jer lam terpisah dari kata yang berikutnya, ya, seperti lihadar rasul, ma lihadar rasul, ya, li di situ adalah huruf jer, harusnya bersambung dengan hada, lihada, fama liha ulai, ya, li di situ huruf jer, harusnya bersambung dengan haula, liha ula, fama lilladina, ya, li di situ adalah huruf jer, ya, harusnya bersambung dengan alladhi, ya, lilladina. Nah, namun pada tiga contoh di sini, ya, huruf jer dengan isim majrurnya, ya, terpisah. Ya, lam jar terpisah dengan isim majrurnya. Maka, ya, boleh berhenti pada lamnya atau kata yang berikutnya. Ya, seperti berhenti famal, ya, pada kata tadi. Nah, kenapa? Karena huruf jar yang mana huruf jar di sini lam terpisah dengan isim majrur. Nah, sehingga penting mengenal rasm maqtu' dan mausul. Ya, kata-kata yang dipisah atau kata-kata yang bersambung, dan Imam Ibnu Jazari dalam muqaddimah beliau, ya, menyebutkan, ya, pembahasan ini. Nah, ada sesuatu yang dikecualikan. Ya, dalam mushaf terdapat sebuah kata yang tertulis terpisah menjadi dua bagian, yakni ilyasa atau ilyasin. Ya. Adapun pada kata ini, ilyasin, ya, maka waqaf yang dibolehkan hanya dilakukan di akhir bagian yang kedua. Ya. Ilyasin, berhenti di situ, tidak boleh berhenti pada ilnya. Ya, ini yang dikecualikan dari pembahasan maqtu' dan mausul. Nah, masih berkaitan dengan rosem tulisan juga adalah huruf zaidah atau zawaid, huruf-huruf tambahan. Huruf zaidah adalah huruf yang terbaca, namun tidak tertulis dalam rosem Utsmani. Ya, huruf zaidah paling sering terdapat di akhir kata dan hanya terbaca saat kita wasal saja. Nah, seperti tanwin. Tanwin sebagai salah satu contohnya. Ya. Tanwin adalah huruf nun zaidah. Ya, adalah nun tambahan di akhir kata. Yakni nun yang terdengar dengan lafaz. Dari sisi lafaznya terdengar ada suara nun sukun. Nun sakinah zaidah. Ya, nun yang sukun yang dia itu tambahan dari sisi lafaznya. Ya. Seperti baitun, ya, terdengar ada suara, ya, nun sukun di akhir. Ya, masjidun, ya, dan lain sebagainya. Ya, mukminun. Ya, ada nun di akhirnya, nun sukun di situ dari sisi lafaz pengucapan. Naam. Namun tidak ada wujudnya dalam tulisan, ya. Adanya hanya tanda tanwin, yakni penggandaan pada harokah. Naam. Ini jenis atau contoh huruf zaidah. Contoh yang lain adalah mad silah pada hak kinayah. Ya, mad silah baik wawu ataupun ya akan terdengar dengan lafaz, ya, saat kita mewasalkan. Adapun dalam rosem, Ya, dalam rosam keduanya tidak tertulis. Tanwin dan silah ini tentu menjadi kesepakatan seluruh qurra bahwa semua tidak terbaca saat waqaf. Seperti dalam firman Allah, "Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'min." Ya, di sini tanwin tidak terbaca kalau kita waqaf pada kata mu'min. Namun tatkala wasal dibaca. Ya. "Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana wa ma li sa'yihi." Ya, li sa'yihi. Ya, pada kata ini yang menjadi syahid contoh di sini. Lisa'ihi, ya, seluruh qurra sepakat bahwa ya setelah ha kinayah pada kata lisa'ihi, ya hanya dibaca ketika wasol bersambung lisa'ihi. Namun tatkala kita waqaf, ya dibaca dengan lisa'ihi, ya tidak dianggap ya atau mat silahnya. Nah, demikian pula pada ya. Firman Allah Subhanahu wa taala qala fa'altuha idzan ya wa ana minadh dhalin ya idzan wa ana minadh dhalin. Seluruh qurra sepakat bahwasanya nun sukun pada kata idzan ya hanya terlafadzkan tatkala kita wasal. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Nah, namun tatkala kita waqaf, ya tidak terbaca nun sukun tadi. Qala fa'altuha idza. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun yang menjadi pembahasan dalam ilmu qiraat, ya karena terjadinya silang pendapat di antara para qurra adalah terkait ya zawaid. Yakni huruf ya setelah fi'il atau isim. Yang dalam rosom itu tidak tertulis. Di antara qurra ada yang membacanya saat wasol dan waqaf. Di antara mereka ada yang hanya membacanya saat wasol saja. Seperti dalam contoh di sini. Ya, disebutkan dua contoh. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Ya. Di sini ada ya zaidah. Ya. Adapun pada contoh yang kedua atani alkitab. Ya, di situ ya-nya tertulis atani alkitab. Ya. Maka tatkala kita waqaf pada contoh yang kedua tadi, ya, caranya adalah dengan mensukun huruf yang terakhir. Atani ya disukun ya-nya atani alkitab kemudian kita ingin berhenti pada kata atani ya caranya adalah mensukun ya-nya atani. Nah, kenapa? Karena tertulis di situ ya-nya ya. Adapun contoh yang pertama tadi atania ya yakni ya-nya itu tidak tertulis secara rosem. Maka waqaf pada kata ini fama atan ada khilaf padanya. Adapun hafaz beliau ada dua riwayat ya dari beliau dua wajah dalam membaca firman Allah ini fama atan ya. Yang pertama mewaqafkan dengan mensukun ya fama atan atau fama atani ya, disukun ya-nya. Ya, yang kedua adalah mensukun nun mengikuti rosem fama atan ya. Sehingga bisa dengan dua cara tatkala kita menggunakan riwayat hafaz. Yang pertama disukun ya fama atani. Yang kedua dengan disukun nun fama atan ya demikian wallahu a'lam bissawab. Kemudian ya masih pada terkait rosem adalah huruf-huruf yang mahdzuf ya huruf-huruf yang terhapus. dalam mushaf terdapat banyak kata-kata yang huruf alif, waw, ataupun ya di akhir kata tidak tertulis dalam rosem, yakni mahzuf. Ya. Padahal huruf tersebut termasuk bagian inti dari bangunan kata. Ya. Binaul kalimah. Dan tidak ada alasan dari sisi nahu yang menyebabkan dia itu terhapus. Contoh pada kata waqalu ya ayyuhas sahib. Ya, yakni pada kata ya ayyuha. Ya, di situ ya dihapus alifnya. Tidak tertulis. Harusnya ya ayyuha. Ya. Seperti dalam contoh yang sebelahnya qul ya ayyuhal kafirun. Ya, di situ ditulis alifnya tertulis. Atau contoh yang kedua seperti kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Ya, tidak tertulis padanya ya. Ya. Harusnya ya hukum asalnya ada ya di akhir seperti pada contoh yang sebelahnya. Wa kadzalika nunjil ya nunji ya, ada ya di situ. Ya wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah. Atau mahdhuf tidak tertulisnya waw pada kata yauma yad'u. Ya. Aslinya ada waw di akhirnya. Ya. Nah, seperti dalam contoh yang setelahnya. Nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Ada waw di situ. Yad'u ilaihi min qabl. Nah. Sehingga waqaf pada kata yang terhapus tadi, mahdhuf, baik yang terhapus ya, waw ataupun ya, ya berbeda dengan ya kata-kata yang tidak terhapus huruf-huruf tadi. Ya. Adapun tatkala kita waqaf pada kata yang asli yang tidak terhapus, maka kita berhenti pada ya kata akhirnya seperti qul ya ayyuha, ya berhenti pada kata ha yang dipanjangkan. Adapun tatkala alifnya hilang ya, maka dengan disukun ha waqalu ya ayyuh. Naam, contoh ya yang sempurna dengan ditulisnya ya وَكَذَلِكَ نُنْجِي ya, waqaf dengan dipanjangkan. Ya. Adapun tatkala mahdhuf hilangnya atau tidak ditulisnya ya, maka dengan disukun jim. كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي. Ya, demikian perbedaan cara mewaqafkan. Naam. يَدْعُو ya, tatkala tulisannya ada wawnya, maka dipanjangkan cara membaca ya tatkala kita waqaf pada kata tadi nasiya ma kana yad'u. Namun tatkala wawnya itu mahdhuf tidak tertulis, maka dengan disukun ainnya yauma yad'a. Ya, demikian ya cara mewaqafkan bacaan yang aslinya sama ya, ya maknanya sama. Naam, namun dalam sebagian kata ini ya mahdhuf terhapus kata-kata tersebut, yakni huruf alif, waw ataupun ya yang di akhir kata-kata tadi. Nah, dan masih banyak kata yang lain yang bisa antum lihat dalam mushaf ya, yang rekomendasi adalah mushaf Madinah. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya adalah kaifiyah. Tata cara waqaf yang benar. Ya. Ada tiga cara dalam mewaqafkan bacaan. Yang pertama sukun al-mahum. As-sukun al-mahum. Yang kedua adalah raum. Yang ketiga adalah ismam. Ini bisa kita praktekkan dalam ya, bacaan kita. Yang pertama adalah sukun al-mahum. Adalah mensukun secara murni huruf yang terakhir. Dan cara ini adalah dasar utama dalam cara waqaf. ya, bisa kita praktekkan dalam semua keadaan huruf. Ya, seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nun disukun. Yang mana tadinya berharokat apa? Fathah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, disukun mimnya. Ya, ini namanya sukun al-mahm. Ya, sukun yang murni. Nah, huruf yang berharokat tadinya fathah, dhammah ataupun kasrah, kemudian dia sukun. Nah, yang kedua adalah melafadzkan sebagian harokah. Harokatnya dibaca. Ya, sebagiannya. Yakni sepertiga harokat dhammah ataupun kasrah. Ya, sepertiganya yang dibaca. Ya, pada kata-kata yang berharokat dhammah ataupun kasrah dengan suara yang lirih. Nah, yang mana suara tadi terdengar dari dekat orang-orang yang qarib, orang-orang yang dekat, dan tidak terdengar oleh orang-orang yang jauh. Seperti kita sedang mengimami sholat, ya, yang terdengar adalah orang yang di belakang percis, ya, di belakang kita percis. Adapun orang yang di saf yang kedua, yang keempat, yang seterusnya, ya, ini tidak terdengar suara huruf tadi. Nah, namun kalau kita menggunakan mic, ya, bisa jadi terdengar, ya, oleh kebanyakan orang. Nah, raum ini tidak bisa diterapkan pada lafaz yang berakhiran sukun. Ya, kalau sukun ya dibaca dengan sukun. Fathah juga tidak bisa. Ya, seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, di sini fathah alamina. Ya, sehingga caranya adalah dengan disukun seperti jenis yang pertama, as-sukun al-mahm. Nah, bila sebelum waqaf terdapat bacaan mat, ya, maka panjang mat ketika mewakafkan bacaan dengan cara raum adalah seukuran panjang ketika bacaan diwasalkan. Yakni hukmur raum kahukmil wasal. Hukum raum ini seperti hukum wasal. Seperti dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya. Di sini kalau kita wasal nasta'inu dibaca berapa? Dua harokah. Ya, dibaca dengan dua harokat. Dan waqaf dengan cara raum, hukmuhu kahukmil wasal. Hukumnya seperti wasal. Berarti boleh hanya dibaca dua harokat saja. Namun kalau kita menggunakan cara yang pertama, sukun al-mahab, maka di sini bisa tiga cara. Yang dikenal dengan mat arid disukun. Boleh dua, nasta'in. Boleh empat, nasta'in. Boleh enam, nasta'in. Ya, demikian. Baik, coba kita praktekkan, ya. Cara raum. Ya, contoh pada firman ini, firman Allah Jalla wa Ala pada surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, di situ nun berharokat berharokat dhammah. Kita baca harokat dhammahnya namun dengan dilirihkan nun. Ya, dibaca dengan sepertiga harokat. Ya, dibaca dengan sepertiga harokat. Baik, coba kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya. Suara nun dhammah dibaca nu, namun suaranya lirih nu. Ya. Nah, yang mana hanya terdengar oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Baik. Cara yang ketiga adalah raum. Ya, raum. Raum adalah dengan dhammu syafatain. Dihimpunnya kedua bibir. Yakni mengisyaratkan harokat dhammah sesaat setelah mensukun huruf akhir. Dan ismam tidak bisa dipraktikkan pada lafaz yang berakhiran sukun, fathah, mansub, dan kasrah yang majrur. Berarti ismam hanya pada huruf yang berharokat dhammah. Ya. Kita ulang. Cara yang pertama, sukun al-mahab bisa pada setiap harokat. Harokat dhammah, fathah, kemudian apa? Kasroh, terlebih lagi sukun. Ya, bisa digunakan dengan setiap keadaan. Cara yang kedua, raum. Ya, bisa kita praktekkan pada akhiran ayat ya yang berharokat dhammah ataupun kasroh. Adapun ismam hanya pada harokat dhammah saja. Nah, ismam hanya bisa diketahui prakteknya oleh orang yang melihat gerakan mulut. Ya, karena tadi, setelah kita mensukun huruf, kemudian bibir kita dihimpunkan, maju ke depan. Ya, menghimpun kedua bibir. Nah, jika sebelum wakaf terdapat huruf mat, maka panjang mat ketika berhenti dengan cara ismam adalah seperti panjang saat mewakafkan dengan sukun al-mahab. Ya, hukmul ismam ka hukmil wakaf. Hukum ismam seperti hukum wakafnya. Yaitu wakaf sukun al-mahab. Seperti pada mat arid di sukun, kita boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat. Baik. Coba kita baca pada ayat yang tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sukun terlebih dahulu, ya, nun pada kata nasta'in, kemudian bibir kita ya dihimpun, ya, dimaju ke depan. Ya, sebagai isyarat bahwasanya nun tersebut harokatnya dhammah. Baik, coba kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bibirnya maju. Ya, bibirnya maju, dihimpun ya. Coba diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Naam, seperti itu ya. Ini cara ismam ya. Setelah kita mensukun huruf akhir, baru ya bibir maju ke depan, dihimpun kedua bibir. Dalam ini, Allahu a'lam cara atau kaifiyah ya membaca atau mewakafkan bacaan. Ya, bisa kita praktekkan dalam bacaan keseharian kita atau dalam sholat kita ya dengan 3 cara ini. Salah satu darinya sukun al-mahab, ar-raum ya. Kemudian ismam. Hey. Mungkin kita praktekkan surah. Ya. Kita praktekkan membaca surah Al-Fatihah dengan 2 cara yang kita ambil di sini, ya. Kita baca surah Al-Fatihah dengan cara raum, adapun dengan cara yang pertama sukun al-mahab insyaallah ini sudah kita bisa praktekkan ya. Masing-masingnya. Nah, kita baca dengan raum. Ya, berarti raum itu patokannya akhir huruf yang berharokat dhamma ataupun kasrah. Ya, dibaca harokatnya sepertiga harokat dan dibaca dengan lirih. Ya. Baik, kita mulai dari ta'awud dan ta'awud ini diakhiri dengan kasrah. Ya, sehingga kita baca harokat kasroh tadi. Ya. Oke, kita baca bersama. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibaca dan panjangnya hanya berapa? 2 harokat saja. Ya, tadi hukmur raum ka hukmi al-wasal. Hukum raum itu seperti wasal. Ya. Baik, lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Di sini tidak terjadi apa? Raum. Kenapa? Harokatnya fathah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, dua ayat ini dibaca harokat kasrahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, kalau ya kita berhenti pada apa namanya? Kata yang bersifat qalqalah ya. Tetap kita baca ya harokatnya sehingga tidak nampak qalqalahnya. Iyyaka na'budu. Ya. Beda ya. Iyyaka na'budu. Dengan iyyaka na'budu. Ya. Naam. Lanjutkan pada ayat yang setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, ini contoh yang mempraktekkan waqaf raum pada surah Al-Fatihah. Terjadi pada ta'awudnya, terjadi pada basmalah, terjadi pada ayat yang ketiga, yakni Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian ayat yang keempatnya, Maliki Yaumiddin, kemudian ayat yang kelima, Ihdinas Sirat atau Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ya. Adapun yang setelahnya, ya, dan ayat yang pertama atau yang kedua, alhamdulillah, ya tidak terjadi raum, ya, karena harokatnya, ya, bukan fathah, bukan pula dhammah. Baik. Sekarang kita praktekan dengan cara ismam. Ya, coba kita ingat, ismam adalah dengan menghimpun kedua bibir. Ba'da iskanil harf al-mawquf alaih. Setelah kita mensukun huruf yang kita waqaf padanya. Jadi kita sukun dulu, baru kita himpun kedua bibir. Ya. Terjadi pada huruf yang berharokat apa? Berharokat dhammah saja. Karena dihimpunnya kedua bibir itu mengisyaratkan bahwasanya kata tadi harokatnya dhammah. Baik, kita ulang dari ta'awudz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ismam enggak? Ya, tidak, karena harokatnya kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, juga tidak ada ismam padanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tidak ada ismam karena di situ harokatnya fathah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, harokatnya kasrah. Maliki Yaumiddin. Ya, harokatnya juga kasrah. Tidak ada ismam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini terjadi ismam. Kenapa? Nasta'in harokatnya dhammah. Ya, kalau kata yang kita waqaf padanya itu adalah huruf-huruf qalqalah, berarti sempurnakan dulu qalqalahnya, baru dihimpun kedua bibir kita. Ya, seperti pada penggalan ayat ini, iyyaka na'budu. Ya. Sempurnakan qalqalah baru ya himpun, menghimpun kedua bibir. Iyyaka na'budu. Coba. Iyyaka na'budu. Berarti apa namanya? Bibir maju, mundur lagi, maju lagi. Ya. Ulang. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, Allahu a'lam. Ya, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tidak ada ismam karena mustaqim harokatnya fathah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam, tidak ada ismam karena Allahin yang di situ harokatnya fathah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya yang kita bisa ambil contoh sebagai praktek ya waqaf dengan cara raum dan ismam. Nah, sebagai tambahan faidah dalam surah Al-Fatihah ini sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam pelajaran ustadzuna Ustaz Ismail Muhammad Rijal hafizahullah taala dalam pelajaran beliau ya yakni pada asr, bahwasanya jumlah surah Al-Fatihah ya, ini disepakati ada ya, ayatnya ada 7 ya, 7 ayat. Namun untuk peletakan awal ayat ya di sini ada perselisihan. Nah, kenapa kita sebutkan dalam pembahasan di sini? Karena ada kaitan erat dengan waqaf dan ibtida. Ada kaitan erat dengan waqaf dan ibtida. Nah, kalau yang berpendapat bahwasanya basmalah adalah ayat yang pertama, ya, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama, sehingga ayat yang ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ketujuh. Nah. Sehingga tatkala kita waqaf, ya, kaitan erat dengan ilmu waqaf, kita waqaf pada kata siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, waqaf di sini. Apakah ini dibolehkan apa seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Waqaf pada kata ini kemudian ibtida dengan kata yang setelahnya, ya. Maka yang seperti ini kalau berpendapat ini satu ayat, maka ini waqaf ibtida yang kurang tepat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, waqaf yang kurang tepat kalau demikian. Jika dia berpendapat bahwasanya ayat ini adalah satu ayat. Ini ayat yang ketujuh. Beda halnya kalau seseorang mengatakan bahwasanya ayat yang pertama itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun basmalah adalah ayat mustaqillah, ya, ayat yang terpisah. Sehingga ayat yang ketujuh ya atau ayat yang terakhir tadi dibagi dua, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang keenam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ketujuh. Sehingga ya jika demikian keadaannya boleh waqaf pada siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ibtida pada kata yang setelahnya. Kenapa? Karena di sini ru'usul ay, akhir suatu ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Qif. Ya, kita waqaf padanya. Karena akhir ayat yang keenam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian waqaf lagi. Ya, karena ini akhir ayat yang ketujuh. Sehingga kesimpulannya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau yang berpendapat bahwasanya basmalah ayat yang pertama, ya, maka dia membaca ayat yang terakhir harus disambung. Ya, tidak boleh waqaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, disambung. Namun tatkala dia berpendapat alhamdulillah ayat yang pertama, ya maka boleh dipisah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf, kemudian ibtida' ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam, ini kaitan dengan ilmu waqaf dan ibtida' dalam penjumlahan atau peletakan ayat dalam surah Al-Fatihah. Ya, naam, wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita ambil pelajaran dalam bab yang ke-14. Dan insyaallah kita akan pelajari dan melanjutkan pelajaran yang ada pada kesempatan yang akan datang. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.